Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, masyaallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan kita melanjutkan pelajaran dan kajian tafsir, tentunya masih membaca kitab tafsir karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala yang beliau beri judul Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kita masih di surah Al-Baqarah. Kita masih di surat Al-Baqarah. Di hari ini kita melanjutkan ayat 40 ya. Ke 42. Baik, masya Allah. Kita akan lanjutkan ayat 42 dan 43. Juga kita akan ambil di ayat 44 karena tafsir dari 42, 43 itu pendek, maka kita lanjutkan dengan ayat 44 insyaallah, jadi 3 ayat. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, tsumma qala wa la talbisu ay takhlutu al-haqqo bil batili wa taktumu al-haqqo. Panahahum an syai'in an khaltil haqqi syai'in an khalti al-haqqi bil batili wa kitmani bayanil haqqi li annal maqsuda min ahli al-kitabi wal ilmi tamizul haqqo min al-batili wa itharil haqqi li yahtadiya bizalika al-muhtaduna wa yarja'a wa yarji'u ad-daluna wa taqumu al-hujjata 'ala al-mu'anidina al-hujjatu 'ala al-mu'anidina li anna Allaha fasala ayatihi wa awdaha bayyinatihi li yumayyiza al-haqqa 'anil batili wa litastabina sabilul muhtadina min sabilil mujrimina faman 'amila bihadha min ahli al-'ilmi bahwa min khulafa'ir rusuli wa hudatil umam wa man labbasal haqqi bil batili haqqo wa man labbasal haqqo bil batili falam yumayyiz hadha min hadha ma'a ilmihi bidzalika wa katama al haqqo alladhi ya'lamuhu wa umira bi izharihi bahwa min du'ati jahannami li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim fakhtaru li anfusikum ihdal halataini. Masya Allah. Ini di ayat 42. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian melakukan talbis, menyamarkan al-haq bil batil, kebenaran dengan kebatilan. Wataktumul haqqo, dan kalian menyembunyikan al-haq. Maksudnya wataktumu ini ataf ke talbisu. Berarti dan jangan kalian menyembunyikan al-haq. Berarti dua yang mereka lakukan. Pertama menyamarkan al-haq dengan al-batil. Paham kan? Yang kedua, wala taktumul haqqo, dan jangan kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Ini ayat 42. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wala talbisu ay takhlutu. Jangan kalian samarkan, yaitu jangan kalian campurkan. Anda paham ini? Jangan kalian campurkan antara al-haq dengan apa? Al-batil. Karena al-haq itu jelas, al-batil itu apa? Jelas, tidak boleh dicampurkan. Tidak boleh dicampurkan. Jadi di sini terdapat larangan, ya, untuk berbuat kebatilan kalau itu akan menyamarkan apa? Al-haq. Kalau ini. Jadi perbuatan kebatilan itu tidak boleh kalau akan menjadi sebab menyamarkan apa? Al-haq. Apalagi berbuat kebatilan yang murni. Tentunya tidak boleh. Ya kan? Yang disebutkan ayat ini juga termasuk dalil akan dilarangnya melakukan bid'ah. Mengada-adakan perkara baru. Kenapa? Karena dengan adanya bid'ah akan samar sunnah. Dengan adanya bid'ah maka akan samar apa? Sunnah. Maka perbuatan bid'ah itu dilarang. Karena menyamarkan apa? Sunnah. Akan tercampur. Orang tidak akan tahu ini sunnah atau bid'ah. Iya. Akan campur, akan samar. Al-haqqa bil batil wa taktumul haqq fanahahum an syai'aini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka dari dua perkara. Dua. Yang pertama, talbis al-haq bil batil. Yang kedua, taktumul haq. Allah melarang mereka dari dua perkara. An-qaltil haqqi bil batil, satu. Yaitu dari mencampur al-haq dengan al-batil. Yang kedua, wakitmanil haq. Dan menyembunyikan al-haq. Li'annal maksuda min ahlil kutubi wal ilmi. Karena yang diinginkan dari ahli kitab dan ilm, yaitu adalah tamyizul haq minal batil. Ini. Ini maksud dengan kita punya ilmu itu, supaya kita tahu dan bedakan antara yang benar dan yang batil. Bukan malah menyamarkan. Itu dilarang dalam Al-Quran. Wa idharul haq, dan menampakkan al-haq, bukan menyembunyikan. Kita diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu, itu untuk disampaikan, dinampakkan. Bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk disembunyikan. Ini tahdir peringatan yang sangat ya, kuat kepada orang-orang yang tahu al-haq tapi apa? Menyembunyikannya. Iya. Tahu al-haq tapi menyembunyikannya. Ini larangan dan itu hukumnya haram. Iya, itu hukumnya haram. Kemudian kata beliau rahimahullah, liyahtadiya bidzalikal muhtadun. Yaitu agar supaya orang-orang yang mencari petunjuk berpetunjuk dengannya. Wa yarji'ud dalun, dan rujuk orang-orang yang sesat. Wa taqumul hujjah 'alal mu'anidin. Yaitu tujuan daripada kita menyampaikan al-haq supaya tegak hujjah bagi orang-orang yang menentang. Li'anna Allah fassala ayati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah merinci ayat-ayat-Nya, ya kan? Itu kalau kita rinci dan kita menyampaikan yang benar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Itu sesuai dengan keinginan Allah. Karena Allah merinci ayat-ayat-Nya. Wa adha bayyinatihi, dan Allah menjelaskan penjelasan-penjelasan-Nya. Li yumayyizal haqqo minal batil. Ya, supaya bisa dibedakan antara al-haq dengan dari al-batil. Walitastabina sabilal muhtadin, dan akan supaya agar supaya jelas jalannya orang-orang yang berpetunjuk. Min sabilil mujrimin, daripada jalannya orang-orang mujrim yang tidak punya petunjuk. Faman amila bihada min ahlil ilm, maka siapa yang melakukan hal ini dari ahlil ilm, bahwa min khulafa'ir rusul. Masya Allah. Orang yang tidak menyamarkan al-haq dengan al-batil. Demikian pula orang yang tidak menyembunyikan al-haq, maka mereka itulah orang-orang yang dikatakan khulafa'ur rusul. Mereka lah pengganti Rasul. Masya Allah. Iya. Ketika kita menyampaikan al-haq dan mengucapkan al-haq itu adalah hak, al-batil itu adalah batil, maka disitulah kita menjadi apa? Khalifahnya para Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Wahudatul umam, dan pemberi petunjuk terhadap umat. Iya. Yang menuntun mereka kepada jalan yang benar. Tapi kalau sebaliknya, kata beliau, waman labbasal haqqo bil batil. Dan siapa yang mentalbis, menyamarkan al-haq dengan kebatilan. Falam yumayiz hada min hada, dia tidak membedakan antara yang ini dengan yang ini. Ma ilmi bidalik, padahal dia tahu hal tersebut. Wa katamal haqqo alladhi ya'lamuhu, dan dia menyembunyikan al-haq yang dia tahu. Wa umiru bi idhari, yang dia diperintahkan untuk menampakkannya. Fahuwa min du'ati jahannam. Na'udzubillah. maka ini termasuk dai-dai ke neraka jahannam. Orang yang menyembunyikan yang hak atau menyamarkan yang hak padahal dia tahu, mereka lah duat ila jahannam. Mereka lah dai-dai ke neraka jahannam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wala tarkanu ila alladziina dzalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian condong kepada orang-orang zalim. Itu orang-orang mengajak kita kepada jahannam sehingga kalian akan disentuh oleh api neraka. Iya. Yeah. Li'anna an-nasa la yaqtaduna fi amri dinihim bi ghairi ulama'ihim. Antum perhatikan, ini pentingnya ulama. Karena manusia mereka tidak bisa menjalankan perkara agama mereka tanpa ulama mereka. Ulama itu adalah lenteranya umat ini. Mereka tidak akan bisa berpetunjuk dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah tanpa ulama. Karena tidak semua orang bisa membaca langsung Al-Quran dan Sunnah dengan memahaminya. Fakhtaru li anfusikum ihdal halatain. Maka pilihlah untuk diri kalian salah satu dari dua keadaan tadi. Artinya maksudnya, antum mau jadi hudat al-umam, khulafa'ur rusul, yaitu beramal dengan ilmu dan tidak menyembunyikan al-haq, atau menjadi orang yang labbas al-haq bil batil. Pilihlah untuk diri kalian salah satu dari itu. Salah satu dari dua keadaan itu. Kita lanjutkan lagi ayat 43. Summa qala syekh rahimahullah ta'ala, summa qala wa aqimus sholah ay zahiran wa batinan wa atu zakah mustahikiha warka'u ma'al raki'in ay sallu ma'al musallina fa innakum iza fa'altum zalika ma'al imani birusulillahi wa ayatillahi faqada jama'atum bainal a'mali zahirati wal batinati wa bainal ikhlasi lil ma'budi wal ihsani ilal abidihi ila abidihi wa bainal ibadati al qalbiyati wal badaniyati wal amaliyati kulan wa bainal ibadati al qalbiyati wal badaniyati wal amaliyati wal amaliyati wal maliyati wal maliyati wa qawluhu warka'u ma'ar raki'in ay sallu ma'al musallina fa fihi amru bil jama'ati lisolati wa wujubiha wa fihi ar-ruku'a ruknun minal arkani anna ar-ruku'a ruknun min arkani solati li'annahu akbarun anis solati akbaro anis solati bil ruku'i wa ta'biru anil ibadati bi juz'iha yadullu ala fardiyatiha fiha. Baik, masyaallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 43, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kata beliau rahimahullah, summa qala ta'ala wa aqimus shalah ay zahiran wa batina. Dirikanlah salat itu secara zahir dan batin, masyaallah. Iya. Wa atu zakai mustahiqiha. Keluarkan zakat, berikan zakat yaitu kepada yang berhak menerimanya. Yang berhak di menerima zakat ya zakat harta di surah At-Taubah ayat 60. Warka'u ma'ar raki'in dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Sallu ma'al musallin. Maknanya yaitu solatlah bersama orang-orang yang solat. Fa'innakum idha fa'altum dhalika ma'al imani berusulih lillah. Sungguhnya kalian kalau melakukan hal itu bersama keimanan terhadap Rasul Allah dan wa ayati dan ayat-ayat Allah. Faqad jama'tum bainal amali dhahir wal batina. Maka sungguh kalian telah mengumpulkan antara amalan yang dhahir dan batin. Wa bainal ikhlas lil ma'bud wal ihsan ila abidi. dan kalian telah mengumpulkan antara keikhlasan kepada yang disembah itu Allah dan berbuat baik kepada hambanya. Wa bainal ibadatil qalbiyah wal badaniyah wal maliyah, dan kalian telah mengumpulkan antara ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah apa? Harta. Ya kan? Aqimus shalah. Ini ibadah badan dan hati, kan begitu? Wa atuz zakah, ini ibadah apa? Harta. Karena salat itu ada ibadah hati, ada ibadah badan. Iya. Kalau kalian telah mengumpulkan itu, wa qauluhu warka'u ma'ar-raki'in, kemudian ada faedah lain. Firman Allah warka'u ma'ar-raki'in ay sallu ma'al musallin. Salatlah bersama orang-orang salat, fa fihi al-amru bil jama'ah salat. Maka di ayat ini terdapat perintah untuk salat berjamaah. Ini termasuk dalil bahwa salat berjamaah itu adalah wajib. Karena Allah perintahkan warka'u ma'ar-raki'in. Rukulah bersama orang-orang ruku. Yaitu lakukan salat berjamaah bersama mereka. Kemudian juga wafihi di dalamnya juga anna ruku' rukunun min arkanis shalah. Bahwasanya ruku itu termasuk rukun dari rukun salat, ini disepakati. Li'annahu abbaru 'anish shalah bi ruku, karena Allah mentakbir tentang salat dengan ruku. Bayangkan. Padahal kan warka'u ma'ar-raki'in bunda enggak dikatakan wasallu ma'al musallin, bukan. Tapi warka'u ma'ar-raki'in itu disebut ruku, menunjukkan perkara itu perkara penting. Ya kan? Itu adalah merupakan rukun dari rukun salat. Wa ta'bir 'anil ibadah bi juz'iha, dan menyebutkan mengungkap tentang suatu ibadah dengan bagian yang ada dalam ibadah itu, yadullu 'ala fardiyati fiha, menunjukkan yang disebutkan itu adalah apa? Fard, wajib padanya. Paham kan? Ini faedah. Kemudian kita baca ayat 44. Allah Ta'ala ta'muruna an-nasa bil birri. Qala Syekh rahimahullah ta'ala ay watansawna anfusakum wa antum tatlul kitab afala ta'qilun. Thumma Syekh rahimahullah ta'ala ay bil imani wal khair watansawna anfusakum ay tatrukunaha an amriha bidhalika wal hal wa antum tatluna al kitab afala ta'qilun. Wasumiya al-aqlu aqlan li'annahu ya'kilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Yanfa'uhu minal khair. Wa yan'aqilu bihi amma yaduruhu. Wadhalika anna al-aqla yahthu sahibihi. Yahuthu sahibihi. Sahibuhu. Sahibahu ayyakuna awwalu fa'ilu lama ya'muru bihi fa'ilin lama ya'muru lima bihi. Lima ya'muru biha wa awlu tarihi fa'ilin lima ya'muru bihi wa awwalu tariku lama lima yanha anhu wa man amri ghairi bil khairi walam yaf'alu faman amara ghayruhu bil khairi walam yaf'aluhu aw nahahu an syarri falam yatruku dalla ala adami aqluhu aqlihi. Sepertinya tidak disiapkan di ayat ketiga di siap Ustaz. Aqlihi wa jahlihi khususan idza kana aliman bidzalika qad qamat alaihi hujjatu alaihil hujjatu wa hadhihi al ayatu wa in kanat nuzilat fi sababi bani isra'il nazalat fi sababi bani isra'il wa hiya amatun likulli ahadin liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun wa laysa fil ayati annal insana idza lam yakum bima amru bihi annahu yatruku al amru bil ma'rufi yatrukul amra bil ma'rufi wa nahi anil munkari lianna dallat ala tawbihi tawbihi binisbati ilal wajibina wa illa wajibain wajibaini wa illa fa minal ma'lumi an alal insani anna alal insani wajibina wajibaini amru ghairuhu wa nahyuhu amru ghairihi wa nahyuhu wa amru nafsuhu nafsihi wa amru nafsihi wa nahyiha fataraka ahaduhuma la yakuna rukhsatu fataku ahaduhuma ahadihima la yakunu rukhsatan fitarkil akhir bisa fitarkil akhir fa innal kamala ayyakumal insanu bil wajibaini wan naqsu al kamilu ayatrukahuma wa amma ayatrukahuma wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhiri akhara falaysa fi rutbatil awwali wa huwa dunal akhiri akhir wa dunal akhir wa aidan fa inna nafsu nufu fa inna nufusa majbulatu ala adami majbulatun ala adamil qiyadi liman yukhalifu qawluhu fa'alahu qawluhu fa'lahu fi'luhu faqtida'uhum bil af'ali ablagu minal iqtida'ihim minaqtida'ihim bil aqwali mujarradati. Alhamdulillah. Nah, ada persiapan, Dik? Ayat ketiga. Tak? Tidak ada. Tidak ada persiapan, Tak? Ayat ketiga. Tapi tidak sama. Banyak alasan. Iya. Baik. Kita masuk di ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ata'muruna an-nasa bil birr?" Apakah kalian memerintahkan mengajak manusia kepada kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri. Ya, wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, sementara kalian membaca Al-Kitab, apakah kalian tidak memahaminya? Ini ayat peringatan terhadap orang-orang mengajak orang lain kepada kebaikan, tapi dia lupakan apa? Dirinya. Dia lupakan dirinya, semangat untuk mengajak orang, tapi dianya sendiri dia lupakan dirinya. Sementara Allah berfirman di ayat yang lain, ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Jadi diri dulu, keluarga, baru orang lain. Itu yang harus dilakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, atamurunan nasa bil birr bil imani wal khair. Apakah kalian mengajak orang terhadap kebaikan, yaitu dengan kepada keimanan dan kebaikan? Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian. Ay tatrukuna ha an amriha bidzalika wal hal. Wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Yaitu kalian meninggalkannya dari perintah memerintahkannya dengan hal tersebut, sementara keadaannya kalian mengetok membaca Alkitab. Tidakkah kalian memahaminya? Wa summiyal aqlu aqlan, akal itu dinamakan akal, kenapa? Li'annahu ya'kilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Masya Allah. Karena dengan sebabnya, dia akan memahami apa yang bermanfaat untungnya berupa kebaikan. Itulah akal, itu dinamakan akal. Karena dengan akal kita bisa paham, ini kebaikan atau keburukan. Ini kebaikan atau keburukan. Itulah fungsi akal. Maka siapa yang diberikan akal tapi tidak memahami ini adalah kebaikan, ini adalah keburukan, maka dia tidak dikatakan berakal. Tidak dikatakan berakal. Kalau ada orang pintar, banyak penemuannya tapi kafir, tidak dikatakan berakal. Dia adalah orang yang tidak berakal. Karena orang yang berakal itu orang yang paham kebaikan dari keburukan. Wa in aqilu am bihi amma yadurruhu. Dan dengannya dia akan terhindar dari apa yang membahayakannya dengan akalnya. Iya, wa dzalika anna al-aqla yahuddu sahibahu ay yakuna awwala fa'ilin lima ya'muru bih. Demikian itu karena akal itu akan mendorong yang memilikinya untuk menjadi pelaku pertama terhadap apa yang dia perintahkan dengannya. Wa awwalu tarikin lima yunha'an. Seharusnya tadi kalau saya ragu ya, cuman itu kan cetakannya kan awwalu fa'ilin lima hamzanya di atas apa? Itu ya'muru. Kalau cetakan antum apa? Saya hamzanya di atas alif. Enggak? Kalau cetakan antum ya, di atas alif. Sebenarnya kalau yang pas dengan yunha itu hamzanya kan di atas waw. Supaya dibaca yu'marun. Karena hamzah itu tergantung huruf harokat huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya dhamma, dia di atas waw. Kalau sebelumnya fathah, dia di atas alif. Kalau sebelumnya kasro, dia di atas garis. Dia di atas garis. Itu cara menulis apa? Hamzah. Jadi tergantung harokat huruf sebelumnya. Nah, sekarang ini saya ragu kenapa? Karena dia dibaca, dia di atas alif. Berarti kan ya muru. Nah, sementara atopnya setelahnya wa awwalu tarikin lima yunha anhu. Dan secara terjemah juga dia adalah hendalan menjadi pelaku pertama terhadap apa yang diperintahkan dengannya. Paham kan? Supaya atopnya setelahnya kan majhul. Dan adalah orang yang pertama meninggalkan terhadap apa yang dilarang darinya. Yunha, bukan yanhi. Faman amaro goyrohu bil khoyir. Maka siapa yang mengajak memerintahkan selainnya dengan kebaikan. Walam yaf'alhu. Dan dia tidak melakukannya. Au nahahu ansyar. Walam yatrukhu. Atau dia melarang dari keburukan tapi dia tidak meninggalkannya. Dalla ala adami aklihi wa jahlihi. Masya Allah. Itu menunjukkan dia tidak berakal. Itu menunjukkan dia adalah orang yang bodoh. Kalau ada orang mengajak orang lain kepada kebaikan tapi dia sendiri tidak melakukannya. Maka itu menunjukkan dia belumlah berakal dan itu dia adalah menunjukkan kebodohannya. Iya. Khususan idza kana aliman bidzalik. Lebih khusus lagi kalau dia tahu itu. Diajak orang lain tapi dia tidak lakukan. Qad qamat alaihi al-hujjah. Telah tegak baginya petunjuk. Hujjah dari Allah. Wa hadhihi al-ayatu wa in kanat nazala fi sababi bani Israil. Ayat ini walaupun turun sebabnya adalah Bani Israel, fahi amali kulli ahad. Likulli ta'ala, maka dia umum untuk setiap orang. Iya kan? Maksudnya jangan sampai ada menyatakan ini kan ayat tentang Bani Israel. Tidak, ini umum untuk setiap orang. Paham ya? Dia mengajak orang lain kepada petunjuk tapi dia tidak melakukannya. Karena kaidah dalam tafsir al-ibratu bi'umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang menjadi pelajaran itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Itu kaidahnya. Iya. Ayat itu turun tentang sahabat. Iya kan? Tapi lafaznya, faedahnya umum karena yang menjadi pelajaran bukan sebabnya tapi lafaznya. Ini yang perlu diperhatikan. Liqauli ta'ala, karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Karena juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan? Kabura maqatan indallah. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah. Antakulu ma la taf'alun. Ketika kalian berucap apa yang kalian tidak lakukan. Ini menunjukkan umumnya. Walaysa fil ayati. Dan tidak ada dalam ayat itu. Annal insana idha laik. Idha lam yakum bima umirobih. bahwasanya seorang kalau tidak tegak dengan apa yang diperintahkan dengannya, annahu yatrukul amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bukan berarti dia meninggalkan mengajak kepada yang baik dan melarang dari kemungkaran, enggak. Ayat itu enggak menunjukkan hal itu. Paham kan? Iya, enggak menunjukkan bahwa kalau begitu, kalau kita enggak punya ilmu, kita tinggalkan saja mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, enggak. Tetap wajib. Tetap wajib kita mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Li'anna hadallat ala taubih. Karena ayat ini menunjukkan atas celaan. Ini ayat yang kita baca tadi itu. Ata'amuruna nasa bilbiri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'akilun. Ini ayat taubih. Celaan terhadap orang-orang yang mengajak kepada kebaikan tapi melupakan apa? Diri sendiri. Ini ayat celaan terhadap mereka. Ayat ini. Jadi bukan, oh kalau begitu, kalau kita mengajak orang kepada kebaikan, ya, dan tidak melupakan diri sendiri, ya, tidak melupakan diri sendiri, berarti itu menunjukkan apa? Bahwa dia, ya, telah tegak, belum tentu juga, dilihat apa yang diajak dan apa yang dia serukan. Jadi ayat ini tidak ada dalam ayat ini bahwa seorang itu kalau dia tidak tegak melakukan apa yang diperintah, ya, bahwasanya dia meninggalkan melarang dari kemungkaran dan melarang dari dan mengajak kepada kebaikan. Artinya gini. Antum tahu hadis. Kemudian antum tidak amalkan. Apakah kalau saya tidak amalkan, saya tidak ajak orang? Anda paham kan? Tidak. Karena Nabi SAW bersabda, rubba hamil fikihin laisa bifaqih. Kadang ada orang membawa fikih tapi tidak faqih. Artinya dia bawa hadis, bawa ayat, tapi dia tidak amalkan. Bukan berarti dia tidak beramal, berarti tidak sampaikan. Tidak. Tetap. Tidak amalkan itu kan berarti kekurangan kita. Adapun menyampaikan itu hal lain lagi. Anda bisa paham ini? Karena ayat ini, kenapa kita pahami begitu? Karena ayat ini celaan terhadap orang yang tahu yang benar tapi tidak sampaikan. Walaupun agak putar di sini karena memang belum berdalil dengan yang tersirat di dalamnya. Tahu kan yang tersirat? Maksudnya yang dipahami dari ayat. Kalau ayat kan, kalau kita baca memang sudah jelas. Apakah kalian mengajak orang kepada kebaikan dan melupakan diri kalian? Sekarang sebenarnya kalau berarti kalau kita tahu kebaikan, kalau kalian tidak amalkan, tidak perlu ajak orang. Anda paham? Itu kan pemahaman kan? Oh, enggak. Enggak begitu. Walaupun antum tidak amalkan, kasih tahu orang. Paham kan? Tapi ini apakah ada dalam lafaz? Enggak. Pemahaman kebalikan dalam ayat. Kalau dalam istilah usulnya, mafhum al-mukhalafah. Pemahaman kebalikannya. Iya. Yaitu di dalam pemahaman ayat itu ada namanya yang tersurat. Kalau yang tersurat itu artinya mafhum muwafaqah. Pemahaman yang sesuai dengan lafaz. Dan ada yang tersirat. Tersirat itu yang terkandung dalam lafaz. Tidak dilafazkan. Nah, ini dipahami di ilmu usul fikih. Juga dijelaskan dalam ilmu usul at-tafsir. Jadi jangan sampai nanti ada yang berkata, oh berarti di sini kalau kita tahu yang benar, kita tidak amalkan, tidak boleh kita sampaikan. Tidak. Paham kan? Yang dicela, dua-dua di sini dicela. Orang yang tahu yang benar, tapi dia lupa dirinya, itu dicela. Kemudian orang yang tahu yang benar, dia tidak amalkan, dan tidak mengajak orang lain juga, dicela juga. Anda paham kan? Dicela juga. Sama-sama. Jadi semuanya harus kita sampaikan. Semuanya harus kita sampaikan. Kita lakukan untuk diri kita sendiri. Kemudian juga kita apa? Sampaikan. Itulah yang sempurna. Iya, yang sempurna. Tapi kalau kita sampaikan, kita sendiri tidak amalkan, itu juga, walaupun itu bukan kesempurnaan, tapi itu adalah kebaikan juga. Ini Masya Allah. kandungan dari ayat itu. Binisbat ilal wajibain, dilihat dari dua kewajiban. Tahu kewajiban dah? Kan kewajiban pertama apa? Tahu yang benar dan kita amalkan sendiri. Kemudian kewajiban kedua, tahu yang benar dan kita sampaikan. Paham kewajiban? Jadi dari dua kewajiban itu dua-duanya wajib. Wa naqsul kamil ayatrukahuma. Masya Allah. Kekurangan yang sempurna adalah kalau ditinggalkan kedua-duanya. Paham antum? Paham? Tinggalkan kedua-duanya. Apa itu? Tahu yang benar, terus melupakan diri sendiri. Satu. Itu kekurangan. Terus kekurangan yang sempurna, tahu yang benar, lupakan diri sendiri, dan tidak disampaikan kepada orang lain. Antum paham? Itu adalah kekurangan yang sempurna. Kalau antum tahu yang benar, kemudian sampaikan kepada orang, kurang. Tapi kekurangan yang sempurna, antum tahu yang benar, lupa diri sendiri, dan tidak sampaikan kepada siapa? Orang lain. Antum bisa pahami perkataan beliau? Itu Masya Allah. Iya. Kemudian kata beliau, wa illa faminal ma'lum ala annal insan wajibain. Karena kalau tidak, maka sudah dimaklumi bahwa wajib bagi seorang itu dua kewajiban. Pertama, amru ghairihi wa nahyihi, memerintahkan selainnya dan melarangnya. Wa amru nafsihi wa nahyihi, dan memerintahkan dirinya dan melarang dirinya. Kan dua kewajiban. Fa innal kamala ayyakumal insan bil wajibain. Masya Allah. Sungguh yang paling sempurna itu seorang itu tegak dengan dua kewajiban itu. Yang mana itu? Dia memerintahkan yang lain dan melarang yang lain. Terus? Yang mana itu? Watarku ahadihima, oh ya, ke yang di bawahnya. Watfatarku ahadihima la yakunu rukhsah fitarkil akhar. Garis bawah itu penting sekali. Maka meninggalkan salah satu dari keduanya, itu tidak menjadi keringanan dalam meninggalkan yang lain. Artinya yang gini. Kan gini, dua tahu kewajiban? Dua kewajiban. Kewajiban pertama apa? Kalau kita sudah tahu yang benar, maka kita ajak orang lain. Kewajiban pertama. Kewajiban kedua, kita ajak diri kita sendiri. Paham? Meninggalkan salah satu dari keduanya, itu bukan keringanan untuk meninggalkan yang lain. Apa yang gini? Kalau kita tidak mengajak orang, apakah kita tidak mengajak diri sendiri? Tidak boleh. Bukan rukhsah itu. Atau kita tidak beramal untuk diri kita sendiri, apakah itu keringanan untuk kita tidak ajak orang lain? Artinya gini, wah saya berilmu tapi saya tidak amalkan. Malu saya untuk sampaikan kepada orang lain. Itu bukan keringanan. Kalau kita kurang, itu diri kita yang kurang. Tapi harus mengajak siapa? Orang lain terhadap apa yang kita tahu. Antum bisa paham ini. Jadi, ketika antum luput satu, bukan keringanan untuk meninggalkan yang satu. Tidak boleh. Tidak boleh. Yang penting kalau antum sudah tahu yang benar, antum amalkan. Diri antum kan? Itu kewajiban pertama. Kewajiban kedua, mengajak orang lain. Tapi ketika antum tidak amalkan, apakah gugur dari menyampaikan kepada orang lain? Tidak. Itu bukan rukhsah. Perhatikan baik-baik. Itu bukan rukhsah dalam meninggalkan yang lain. Fa innal kamala ayyakumal insan bil wajibain. Tapi sungguh kesempurnaan itu kalau seorang apa? Iya, tegak melakukan apa? Dua kewajiban. Kalau ada seorang yang mampu, Masya Allah, dia tahu yang benar, diamalkan dalam dirinya, kemudian diajak orang lain. Itu kesempurnaan, Masya Allah. Wa naqsul kamil ayyatrukahuma. Masya Allah. Dan kekurangan yang sempurna kalau ada orang meninggalkan kedua-duanya. Wa amma qiyamuhu bi ahadihima dunal akhar, falaysa fi rutbatil awal. Adapun kalau dia tegak dengan salah satunya tanpa yang lain, maka tentunya dia bukanlah di tingkatan yang pertama. Jadi tingkatan pertama itu orang yang tahu ilmu, dia ajak dirinya dalam ilmu itu, kemudian dia ajak orang lain. Itu yang sempurna. Kemudian yang kedua apa? Orang yang tahu ilmu, dia ajak dirinya sendiri, tidak orang lain. Yang kurang sempurna, iya kan? Atau Orang yang tahu ilmu diajak orang lain tapi tidak dirinya. Paham? Itu tidak sempurna tentunya. Di bawahnya kedudukannya. Wa huwa dunal akhir, maka dia itu dia di bawahnya yang terakhir. Wa idon. Dan juga fa innan nufus sama jumbulatun ala adamil inqiyadi liman yuqalifu qawlahu fi'lah. Masyaallah. Dan juga jiwa itu sudah difitrahkan atas apa? Tidak tunduk kepada orang yang perbuatannya menyelisihi ucapannya. Perhatikan ya, fi'iluhu fa'ilnya yukhalif. Jadi bacaannya lihat, liman yukhalifu qawlahu fi'iluhu. Fi'iluhu itu sebagai apa? Fa'ilnya. Jadi kita terjemahkan, sungguh jiwa itu tidak mau tunduk terhadap orang yang perbuatannya menyelisihi ucapannya. Paham? Itu maksud kekurangannya. Kalau ada orang mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia tidak melakukan kebaikan itu. Itu menjadi sebab apa? Orang tidak ikut apa yang dia ajakan. Karena gimana caranya? Dia yang mengajak tapi dia tidak lakukan. Tapi kalau kita melakukan apa yang kita ajak orang kepadanya, itu Masya Allah. Antum bisa paham ini? Ya, itu bisa kita lihat di praktek. Kita bisa lihat di praktek dalam kehidupan misalnya. Iya, kita bersama Ustaz Haidir. Disuruh kerja bakti. Kalau ustaznya juga kerja, semangat kita itu. Antum bisa pahami? Nah, misalnya kita di makbar dulu, kita pindah kamar. Syekh, kalian pindah dari kamar situ ke sana. Syekhnya datang, diangkat juga kasur. Bagaimana semangatnya kita itu? Penjaganya 3 orang, tapi hanya bawa senjata, tidak angkat kasur. Bawa anu saja, tidak angkat kasur. Tapi sayanya angkat. Nah, gimana antum itu? Begitu. Jadi kalau ada orang suruh, kemudian dia juga lakukan itu yang dia suruh, itu nafsu itu, jiwa kita itu memang semangat untuk melakukannya. Tapi kalau ada orang suruh, tapi kita tidak lakukan. Nah, ini yang kadang, ya kan? Antum bisa paham ini. Ya kan? Itu kan jiwa itu begitu. Jiwa itu seperti itu. Tidak tunduk terhadap orang yang menyuruh, tapi tidak melakukan. Perbuatannya menyelisih apa? Ucapannya. Biasanya orang enggak. Makanya antum jangan rendahkan kalau sesuatu itu kita lakukan sama. Misalnya suatu saat antum jadi ustaz, enggak apa-apa. Kerjasama dengan orang yang antum ajak kepadanya kerjasama, itu hal yang membuat orang itu lebih senang. Iya. Itu Masya Allah. Iya. Ini kunci ini juga. Tadi kan yang pertama ini. Fa'innan nufusa majbula ala adamil inqiyad liman yukhalifu qawlahu fi'iluhu. Ini penting sekali ucapan saya di sini. Karena jiwa itu sudah majbula. Difitrahkan. Diciptakan untuk tidak tunduk terhadap orang yang perbuatannya itu menyelisih apa? Ucapannya. Perbuatannya menyelisih ucapannya. Iya. Faktida'uhum bil af'al ablaq minaktida'ihim bil aqwal al mujarradah. Antum perhatikan ini. Ini menunjukkan pentingnya itu dakwah fi'iliyah. Berdakwah dengan perbuatan. Tidak usah perlu kita ucapkan. Kita lakukan saja. Antum dikeluarkan tidak bisa ngomong. Lakukan saja. Itu penting sekali. Karena kenapa kata boleh lihat? Mencontoh. Mereka mencontohi perbuatan. Itu lebih daripada mereka mencontohi apa? Ucapan yang kosong dari perbuatan. Ada paham? Kita bilang kita harus begini. Tapi orang lihat kita tidak lakukan. Itu tidak cocok. Tapi kalau kita ucapkan kemudian orang lihat kita lakukan. Itu lebih itu. Paham kan? Itu lebih iya pengaruhnya daripada hanya ucapan kosong. Ini Masya Allah. Iya. Di ayat ini banyak sekali perkataan beliau yang terpotong itu. Yang semuanya adalah merupakan koedah. Dan faedah besar untuk kita. Yang sebenarnya butuh kita jelaskan lebih dalam lagi. Tapi Alhamdulillah kita cukupkan dengan 3 ayat tadi. Insyaallah besok baru kita lanjutkan di ayat berikutnya. Alhamdulillah.